بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، yang akan kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini yaitu dijudulkan dalam kitab Fawaidul Fawaid Al-Ladzatu bihasabil himmah. Al-Ladzatu bihasabil himmah artinya kelezatan itu setakar dengan hasrat, cita-cita, keinginan. Kelezatan yang digapai itu akan selaras dengan seberapa hasratnya dia untuk menggapainya. Ini pembahasan tentang dunia dan akhirat, pembahasan materi tazkiyatun nufus. Agar kelezatan yang kita gapai di dunia ini tidak belaka, terhenti sementara, terhenti hanya untuk sementara saja, melainkan kelezatan ini kita berharap kepada Allah Ta'ala agar kekal selamanya sampai akhirat. Baik kelezatan di kalbu, kelezatan di kejiwaan, dan kelezatan di anggota tubuh atau badan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid berkata: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. جزاكم الله خيرا. Kelezatan setiap orang itu sesuai dengan kadar kemampuan dia, kemudian juga sesuai dengan himmah dia, yaitu hasrat dia dalam menggapai kelezatan tersebut. Sesuai pula dengan syarafi nafsih, kemuliaan dirinya, seberapa mulia dirinya. Jadi seberapa mampu dia menggapainya, maka setakar itu pula dia merasakan kelezatannya. Juga seberapa tinggi hasrat dia, setakar itu pula dia merasakan kelezatannya. Dan seberapa mulia dirinya, sebegitu pula dia akan merasakan kelezatan hal-hal yang dia inginkan. Maka seperti apa gambarannya, lebih mujmal atau masih mujmal atau masih global, seperti ini: fa asrafun nasi nafsan wa a'lahum wa arfa'uhum qadra man ladzatuhu fi ma'rifatillahi wa mahabbatihi wa syauqi ila liqa'ihi wa tawadudi ilaihi bima yuhibbuhu wa yardha. Semulia-mulia manusia atau jiwa manusia yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya dan juga paling tinggi kadar kelezatannya itu terletak pada apa? Terletak pada ma'rifatullah, mengenal Allah. Dia kenal sama Allah. Wa mahabbati, dia cinta sama Allah. Wa syauqi ila liqa'ih, dan ada rasa rindu, kangen untuk bertemu dengan Allah. Kangen bertemu dengan Allah ini suatu sifat ma'nawiyah yang ada di kalbu. Kalau hakiki, secara hakiki hanya ada pada orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Adapun yang banyak maksiat, maka mungkin hanya klaim belaka. Ya Allah, saya rindu sama Engkau ya Allah, ngomonglah. Tapi kerinduan ini tidak perlu dibaitkan dengan lisan, melainkan dicerminkan di amaliyah dia, amalan dia. Orang yang rajin ke masjid lebih berpotensi untuk sholat berjamaah, lebih berpotensi untuk rindu akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dibandingkan orang yang hanya sholat di rumah. Maksudnya pria yang hanya sholat di rumah, itu pun kalau betul sholat, bagaimana mungkin kerinduan itu betul-betul ada ketika namanya disebut tidak ada rasa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak ada rasa. Bohong kalau dia bilang dia rindu. Sekiranya memang dia rindu, dia akan menghentikan pekerjaannya dan dia akan menjawab baik dengan lisan maupun dengan anggota tubuh, yaitu pergi ke masjid. Gak bakal dia diam begitu saja. Ya. Dan ketika disebutkan di sekelilingnya, di sekitarnya nama Allah Azza wa Jalla, zadatuhu imana, makin menambah imannya atau bergetar dia, karena ini adalah kalam Allah, karena ini adalah nama atau sifat Allah, maka ada kerinduan. Ini baru orang benar-benar rindu, yang kemudian tercermin dan terefleksikan di amalan dia. Sebagian dari hamba Allah, Allah berikan rezeki yang sangat baik, namun tidak pernah dia bernafas di dalam masjid. Mungkin hanya jumatan dan itu pun karena tidak enakan sama orang, atau ikut-ikutan, atau tidur di jumatan. Kalau kita tanya, antum enggak rindu dengan Allah, tidak berharap keselamatan di surga, mereka akan bilang, saya rindu sama Allah, saya cinta Rasul. Cinta Rasul. Tapi seperti itu kelakuannya, maka tidak ada asyauq ila liqa'illah, yaitu kangen untuk pengin bertemu dengan Allah, tidak ada. Wa tawaddud, yang di antara yang paling tinggi kadar kelezatannya adalah wa tawaddud ilaihi bima yuhibbu yardah. Berkasih sayang kepada Allah melalui apa yang Allah cintai dan ridhai, yaitu amal ibadah. Karena amal ibadah adalah segala hal yang Allah cintai dan ridhai, baik dari si perkataan atau perbuatan lahir maupun batin, maka itu ibadah. Jadi at-tawaddudu ilaihi bil ibadah, berkasih sayang dengan Allah azza wa jalla, istiqnas billah, mendekatkan diri kepada Allah taala dengan memantapkan ibadah. Karena ibadah itu banyak sekali modelnya, bukan hanya salat. Bukan hanya salat. Maka kelezatan seseorang ketika dia beramal saleh, itu ada kelezatan belaka duniawi dan ada kelezatan yang tersambung kepada Rabbil Alamin. Kalau seseorang tidak ikhlas dalam beramal saleh, dia mencari perhatian manusia, mencari ridha manusia, pujian mereka, maka kebahagiaannya hanya bergantung pada apa? Bergantung pada makhluk-makhluk itu yang dia cari perhatian pada mereka. Dan jika tidak diperhatikan oleh makhluk-makhluk itu, dia akan murka gitu. Karena amalnya ditujukan untuk makhluk. Maka dia akan tersiksa. Kelezatannya hanya ada pada apa? Pada penglihatan manusia dan pujian lisan mereka. Tetapi kalau seseorang bertawadud dan berkasih sayang kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal saleh secara ikhlas, maka kendati pun tak seorang pun mengetahui, dia betul-betul yakin Allah Ta'ala takkan menyia-nyiakan amalan salehnya. Sekiranya kita yakin bahwasannya sedekah kita Allah Ta'ala ketahui dan Allah Ta'ala tak akan sia-siakan, maka kita tidak akan kecewa dengan tidak terima kasihnya manusia kepada kita. Maksudnya kita kecewa secara manusiawi, tapi tidak berlarut. Ada jenis orang yang kalau kita kasih pada dia, tidak ada syukran, tidak ada jazakallah khairah, bahkan senyum pun tidak, nerima iya, tapi feedback enggak ada. Itu memang mengecewakan secara tabiat manusia, kita akan, kok ini orang kayak gini amat ya. Tapi kemudian kita teringat, ini amal soleh, kita kasih ke dia hal-hal yang Allah Ta'ala syariatkan, seperti sedekah, zakat, dan semisalnya. Makanan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberikan kalian makan, memberikan kalian makan untuk mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Tidak mengharapkan feedback, timbal balik ataupun ucapan terima kasih. Kalian berikan feedback, alhamdulillah, itu juga keuntungan buat kalian. Kalian bersyukur juga alhamdulillah, tapi bukan itu yang kita incar, melainkan wajah Allah dan ridha Allah, keselamatan hari akhir. Maka kalau memang seperti itu tracknya, lezat, dia akan mendapatkan kesyahduan, keikhlasan yang dia yakin bahwa si Allah tidak akan mengkhianati amalan hambanya, tidak akan. Ini tawaddud ilallahi azza wa jalla bil ibadah, berkasih sayang dengan Allah Azza wa Jalla dengan cara apa? Dengan cara beribadah sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan cintai. Faladzatuhu fi iqbalihi alaihi wa ukufi himmatihi alaihi. Maka kelezatannya itu ada pada apa? Ada pada menghadapkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Sekarang jemaah sekalian, mari kita lihat diri kita masing-masing. Seberapa lezat salat kita? Seberapa lezat ketika kita punya masalah, kemudian langsung kita haturkan dan tuturkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menengadahkan tangan, yaitu mengangkat tangan untuk mencari jawaban dari Allah Azza wa Jalla dengan berdoa. Seberapa lezat itu semua jemaah sekalian? Kita bisa takar, dan itu iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika bertambah, maka kelezatan itu semakin indah dalam doa-doa kita. Terutama kalau di tempat-tempat yang Allah Ta'ala lebih ridhoi daripada tempat selainnya. Seperti masjid rumah Allah, terutama sekali di Masjid Nabawi, terutama sekali di Masjid Al-Haram, terutama sekali misalnya di Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, minta pada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kesungguhan. Kelezatan yang luar biasa. Kalau ikhlas. Problematika itu selalu ada. Memang kita dilarang oleh Rasulullah SAW, jangan kalian berandai-andai atau berharap untuk bertemu dengan musuh. La tatamannau liqa'a al-adu. Jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Tapi ketika kalian bertemu dengan musuh, fasbiru, sabarlah. Taib, jangan kita berandai-andai mendapatkan musibah atau meminta kepada Allah supaya dapat musibah. Jangan. Tapi ketika dapat musibah, maka sabar. Dan di antara bentuk kesabaran terhadap takdir Allah al-mu'limah, aqdarullah al-mu'limah, yang takdir Allah yang mungkin membuat kita sakit, ya, maka yaitu bersabar dan tidak mencurahkannya sembarangan kepada makhluk. Tidak mencurahkan sembarangan kepada makhluk, melainkan kepada Allah Azza wa Jalla, lebih awal dan akhir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan dapatkan kelezatan kebersamaan Allah terhadapnya di tengah musibah dan malapetaka. Dan juga kelezatannya ada di wa'ukufi himmatihi alaih. Ukuf itu ya seperti i'tikaf, berdiam, yaitu himmahnya, cita-citanya, hasratnya itu hanya lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, ibadahku atau penyembelihan yang aku lakukan, Allah, insyaallah, subhanallah. Ya, alhamdulillah ini tidak terjadi pas anda berangkat kemari. Alhamdulillah. Wallahi tadi ketika bangun udah mulai gerimis. Ini gimana ya, lanjut gak ya? Agak gerimis tapi bismillah. Alhamdulillah baru sekarang, mudah-mudahan pas nanti selesai kajian udah selesai hujan ya, biar anda bisa pulang. Kalau misalnya tetap hujan sampai jam berapa, anda nginap di sini nanti jadi marbot ya. Ya, ya. Allahumma shayyiban nafi'a. Ini semoga angin yang sebagai rahmat dan hujan sebagai rahmat, bukan sebagai azab. Tapi bagi yang tidur di rumah ini kayaknya makin betah ini di rumah. Iya, lezat soalnya. Ya. Dahulu ada seorang salaf yang dia, dan itu pasti di antara kita pasti pernah kebablasan sampai pagi agak siangan baru pas terang baru kita bangun. Ada seorang salaf dahulu ketika sekali enggak sholat subuh berjamaah, langsung dia itu merasa sangat bersalah sampai seharian baca Al-Quran. Seolah-olah itu dosa yang sangat besar gitu. Itu dulu ada seorang salaf seperti itu. Ya. Nah, sebagian dari kaum muslimin sekarang masya Allah, kalau sholat subuh berjamaah kaget keluarganya. Masya Allah, taubat nih orang gitu. Ajaib. Ya. Malah kebaliknya. Semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita dan juga kaum muslimin, baik yang sudah sholat subuh berjamaah atau masih di rumah, semoga semuanya Allah beri hidayah. Baik, kemudian kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kalau tadi kan kita sudah bahas orang-orang yang memiliki uluwul himmah, yaitu ketinggian hasrat lillahi ta'ala. Sekarang wa duna dzalika maratibu la yuhsiha illallah, di bawah itu, di bawah jenis orang tadi, di bawah jenis kelezatan tadi, ada maratib, ada martabat-martabat, derajat-derajat yang tidak bisa menghimpunnya kecuali Allah. Banyak modelnya orang itu. Hatta tantahiya ila man ladatu fi akhassil asyai min alqadhurati wal fawahishi fi kulli syai'in min al kalami wal fi'ali wal asghal. Sampai paling rendahnya itu adalah orang yang kelezatannya itu ada pada serendah-rendah sesuatu. Dari apa? Al-qadhurat, kotoran-kotoran. Ada orang yang kelezatannya itu pada hal-hal yang kotor. Kotor di sini qadhurat bisa kotor secara, yaitu kotor secara fisik. Hal-hal yang kotor, tampaknya kotor gitu loh. Ada orang seperti itu. Di antaranya syaitan. Di antara al-khubuth dan al-khaba'ith. Makanya kalau kita masuk ke kamar mandi atau tempat yang orang kerap menunaikan hajat di situ walaupun terbuka, maka kita katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari al-khubuth dan al-khaba'ith. Al-khubuth jama' dari khabith, yaitu syaitan dari kalangan jin yang sangat suka dengan hal yang khabith, jelek, bau, kotor. Dan khaba'ith, yaitu jin atau syaitan perempuan dari kalangan jin yang suka dengan hal-hal yang berupa qadhurat, kotoran-kotoran. Mereka tinggal di kamar mandi atau tempat-tempat orang buka aurat untuk menunaikan hajat walaupun terbuka. Itu tempatnya syaitan. Jadi kalau mau nyari jin, kamar mandi ada banyak. Ya, cuman enggak tahu kok enggak pernah ada penampakan di situ. Ya, alhamdulillah ini jangan. Enggak usah jauh-jauh nyari jin ke kuburan, ke gua, ke gunung, enggak usah jauh. Setiap dari kita juga ada jin korin ya. Jadi ini di antara jenis makhluk yang kelezatannya itu ada pada akhasil asya' minal qadhurat. Sebagian juga dari kalangan jin, dari syaitan dari kalangan jin, mereka kelezatannya ada pada agak sedikit kotor ya, yaitu darah haid. Ada pada menjilati apa? Softek-softek bekas darah haid. Dan itu Kisah-kisah seperti itu banyak di beberapa tempat, baik di hotel-hotel, di beberapa kos-kosan, kontrakan dan seterusnya, ditemukan beberapa jin ya menjelma menjadi makhluk yang di alam nyata kita manusia, di alam dunia kita nih manusia, kemudian maaf menjilati sampah-sampah dari softek-softek yang dari darah haid itu. Ini banyak cerita seperti ini ya. Ya, yang tidak percaya silakan, tapi memang itu terjadi dan mereka sangat suka dengan kotoran-kotoran seperti itu. Di antara makanan mereka juga ada yang berupa kotoran hewan. Bahkan makanan yang kata Nabi SAW, tulang dan kotoran hewan itu adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Artinya itu jin muslim pun makanannya seperti itu jemaah. Jin muslim, tulang dan kotoran hewan. Ah, kalau yang jin muslim saja makanannya mohon maaf ya jin muslim ya, ada yang seperti itu, maka apalagi kalau misalnya jinnya kufur kepada Allah Azza wa Jalla, jauh lebih rendah lagi makanannya, kotoran-kotoran najis itu yang mereka suka itu. Nah, ini kelezatannya ada sih seperti itu ya. Wal fawahish, dan juga kelezatan orang-orang seperti atau makhluk-makhluk seperti ini ada di hal-hal yang sifatnya fahishah, yaitu keji, suatu dosa besar. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Orang-orang ini yang bertakwa ini, ketika mereka melakukan suatu fahishah, fahishah diterjemahkan, ditafsirkan sebagian ulama dosa besar. Aw dhalamu anfusahum ditafsirkan oleh sebagian ulama dosa kecil. Dzakarullah, mereka langsung mengingat Allah Azza wa Jalla. Fastaghfiru lidzunubihim. Maka mereka langsung istighfar. Itu orang yang tinggi himmahnya, orang yang tinggi cita-citanya. Yang seperti ini bukannya istighfar, malah semakin merasa lezat dengan qadzurat dan fawahish tersebut, hal-hal yang hina dan busuk buruk. Fi kulli syai, dalam hal apapun, dari kalam ucapan, dari fi'al perbuatan, dari asghal kesibukan, ucapan-ucapan yang qadzurat, kotor dan juga fahish, jijik. Dan itu banyak sekali sekarang anak muda yang melakukan atau berkata kalimat-kalimat yang fahishah. Anak muda sekarang, anak sekolahan, kuliahan, ini sekarang dosanya. Enggak tahu tuh orang-orang yang mempopulerkan melalui YouTube kalimat-kalimat yang kotor, keji, kalimat-kalimat sumpah serapah. Iya. Binatang-binatang disebutkan. Mohon maaf, dia contohnya misalnya dog ya, anjing. Sebagian orang itu mudah mengatakannya. Memang ada yang diperhalus menjadi anjrit lah misalnya, anjay misalnya. Ini semua termasuk fahisyah, tapi diperhalus. Ya. Lebih mengkhawatirkan dibandingkan anak-anak zaman bahala sekarang ini, dari segi ucapan, omongan. Itu biasa di majelis-majelis mereka, sambil main game, kemudian ngomong keceplosan sesuai dengan isi hatinya dari kotoran-kotoran itu. Kedengeran gak Pak suara saya, Pak? Kedengeran. Baik. Jadi kalam keji, jelek, busuk, ucapan-ucapan ala hewani keluar dari lisan mereka. Anak-anak muda sekarang banyak. Wal fi'al, dan maaf sebelumnya, kalimat-kalimat keji dan kotor dari sebutan-sebutan binatang atau kotoran, sungguh orang yang terbiasa mengucapkan dengannya, dia akan teraddicted dan tercandukan untuk selalu mengucapkan kalimat tersebut, dan seperti ada sensasi ketika mengucapkannya. Kemudian nanti akan dialasankan lama-lama, dialasankan apa? Budaya, tradisi, udah biasa kali. Contoh kalau di Sunda misalnya, nah, di bahasa Sunda ya, yang kasar, versi anak-anak biasa, anak-anak mudanya, kadang setiap kalimat beberapa pemuda itu setiap kalimat selalu diselipi apa kata apa, anjing, anjing, anjing, gitu. Ini maaf dicontohkan di masjid supaya kita lebih perhatian lagi. Di tanah sunnah, terutama di daerah Banten misalnya, biasa kayak gitu, biasa. Ya. Pak, ini kedengeran nggak Pak ya? Kalau nggak kedengeran kita stop aja. Ya. Kedengeran insya Allah. Ya. Soalnya kalau Anda dari sini nggak begitu kedengeran. Dan merasa lezat dengan kerendahan kalimat tersebut, merasa lezat gitu loh. Sebagaimana orang merasa lezat ketika menghibah, lezat. Wal fi'al, perbuatan, lezat dengan perbuatan yang rendah. Kalau di kekinian hari, di antara perbuatan yang rendah, ngeprank, ngerjain untuk dijadikan konten, ini rendahan. Kenapa disebut rendahan? Orang yang ngeprank, ngerjain itu orang kurang kerjaan, makanya dia ngerjain orang. Seandainya dia banyak kerjaan, dia gak bakal sempat ngerjain orang. Hebat. Orang yang ngerjain orang pasti kurang kerjaan, dan itu rendahan. Ngeprank, ngerjain. Terus apa yang di TikTok joget-joget itu? Itu semakin banyak yang menonton semakin senang. Ini nikmatnya di sini nih, lezatnya yang mereka rasakan. Sampai saya temukan kemarin ketika pergi ke daerah Solo naik bis, di depan saya ada ibu-ibu, ada anaknya, putrinya kayaknya usia kelas 6 SD lah kira-kiranya, usia 11-12 gitu tahun. Nah, depan saya ini ibu-ibu dan putrinya ini, saya di belakang, paling belakang. Pas di depan saya beliau dua orang ini. Ibunya saat itu gak pakai jilbab dan rambutnya seperti pirang gitu. Kedua-duanya sedang sibuk dengan handphone. Bis masih agak lenggang kan, masih menunggu bukan jalan tapi akan ke agen-agen berikutnya gitu untuk menampung penumpang. Maka jalan dari Jatiwarna, jalanlah kemudian. Ibu itu kemudian nonton sinetron dengan suara yang besar, maksimal full dengan handphonenya. Sinetron. Anda nggak tahu sinetron apa? Mungkin yang lagi hits ketika sekarang nih, nggak tahu apa. Ya. Anda terganggu. Ya. Seenggaknya itu privat dia. Kalau mau nonton sinetron, udah urusan dia. Anda nggak bakal ganggu. Tapi mau ya jangan keras-keras suaranya, gitu loh. Ya. Maka kemudian apa yang Anda lakukan? Ini dan dia merasa lezat dengan sinetron itu loh. Padahal, ya Allah, apa sih artinya gitu? Kemudian Anda setel ngaji, ya, setel ngaji dengan suara juga keras. Belum ini, belum bergemik, tetap aja dia nonton dengan lezatnya itu. Maka kemudian, wah, ini kayaknya kalau ngaji kayak kurang. Siapa kira-kira ustadz yang keras kalau misalnya kajian tematiknya? Anda buka ustadz Ahmad Zainuddin tentang akhirat, tentang kematian. Bagian tengah langsung lagi kenceng-kencengnya beliau ngomong, volume Anda gedein. Mulai sekian menit, mulai ibu-ibu itu meredahkan, mendengarkan kajian kematian, mulai meredahkan volume sinetronnya. Ya, karena dia udah meredahkan, Anda mulai meredahkan. Apa yang terjadi kemudian? Ibu tersebut di depan Anda langsung pakai jilbab dan langsung nyetel surat Yasin. Benar, wallahi terjadi itu kemarin. Langsung nyetel surat Yasin, khalas, mungkin dia jadi ahlu sunnah. mungkin alhamdulillah. Al-muhim di sini maksudnya adalah ketika dia terlezatkan pada dirinya suatu kerendahan dan itu mengganggu kita, ya kita tawarkan kelezatan yang lebih baik, jauh lebih baik. Ya, alhamdulillah Allah berhidayah mudah-mudahan. Yang seperti itu jemaah. Cuman anaknya kemudian ketika ibunya tidur di tengah malam gelap-gelap, apa yang dilakukan anaknya dengan handphonenya? Dia ini kamera TikTokan sendiri. Anak mau nasehatin, tapi ini anak orang, ntar ibunya tersinggung lebih buruk lagi nanti jadinya. Seperti itu, anak usia 12 tahun, 11 tahun, perempuan sudah memamerkan kecantikannya, kemudian make up-nya dia di videokan dan disebar di Instagram atau di TikTok dan semisalnya. Dan itu akan merasa senang kalau misalnya banyak yang nonton. Bahkan sampai ada penyakit yang disebut penyakit apa ya? Jadi dia joget sendiri. Jadi kalau mengungkapkan kalimat itu harus dengan seperti ini. Itu ada orang, ada beberapa anak muda itu kayak gitu penyakitnya. Gerak-gerak joget-joget. Pokoknya kalau mengungkapkan aku itu harus bukan hanya dengan lafal aku saja. Gitu, harus joget. Ada penyakit kayak gitu, Allah musta'an. Dan dia enggak bisa mengontrol tubuhnya. Lihat Allah. Lah, kasihan. Dan juga banyak ada beberapa orang kelezatannya itu di hal-hal yang hina, rendah, keji dari segi kesibukan. Dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang rendah, keji, hina. Sibuk dengan itu. Boro-boro sibuk dengan ilmu, tidak. Sibuk dengan game yang di dalamnya banyak kekerasan. Ada seperti itu. Ya. Falau 'arada 'alaihi ma yaltaddu bihil awwalu lam tasmah nafsuhu biqabulihi wala iltafat ilaihi wala iltafatat ilaihi. Kalau kelezatan awal, yaitu kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang beriman dari sholat berjamaah, ikut ta'lim, kalau kelezatan tersebut dihamparkan dan ditawarkan kepada orang-orang ini, maka jiwa orang-orang ini tidak akan mau, tidak mau terima, enggak, dan enggak bakal mau noleh, enggak mau noleh, enggak, karena udah terbiasa dengan kotoran dan hal-hal yang hina. Bal warubbama ta'allamat min dzalik, bahkan boleh jadi dia akan merasa tersiksa dengan kenikmatan orang-orang beriman. Tersiksa melihat orang-orang beriman jenggotan, tersiksa dia. Tersiksa melihat jemaah kaum muslimin di Idul Adha atau Idul Fitri salat betul-betul banyak gitu, tersiksa dia. Tersiksa karena biasa berbuat syirik dan kufur. Tersiksa dia dengan itu semua. Enggak sama sekali melihat kelezatan. Namun kadang-kadang ada beberapa orang yang memang ada keinginan untuk baik. Kadang-kadang begitu. Ada keinginan untuk baik, ada keinginan mendapatkan kebaikan. Namun qadarullah dia belum berusaha atau belum minta sama Allah. Ada, itu banyak juga. Sekarang ini banyak laki-laki, pemuda-pemuda yang mana mendambakan istri cadaran walaupun dirinya sendiri begajulan, ada. Iya, dan saya pernah ketemu dengan orang seperti ini. Dia bilang ke saya, "Pak, kan lihat saya jenggotan, Pak. Saya itu, Pak, kalau misal beliau ini tukang pijit refleksi di suatu mall, ada datang ada dipijit, kemudian dia bilang, Pak, saya itu kalau misalnya ngelihat perempuan bercadar itu tuh hati saya tuh seneng gitu, berharap suatu saat jodoh saya itu bercadar gitu, kayaknya terjaga soleha gitu." Saya bilang, "Ya Mas, harus memantaskan diri juga. Jangan cuman pengen dapat yang seperti itu, sebaik itu, tapi diri sendiri gak diubah. Pantaskan diri biar sepadan gitu loh. Jangan kita ngaji enggak, sholat malas, tapi pengen yang seperti itu. Bagus, keinginan itu bagus, punya istri terjaga, tapi jangan cuman pengen dapat yang seperti itu, kita gak berubah gitu. Jadi ada orang-orang yang memang dia berada mungkin di kerendahan, hanya dia ingin mengupgrade dirinya, cuman belum berusaha. Ini banyak. Dan orang-orang seperti ini butuh helping hand, butuh bantuan, butuh nasihat, butuh rangkulan. Ya. Taib. Kama annal awwala idza 'urida 'alayhi ma yaltadzu bihi hadza lam tasmah nafsuhu bihi. Sebagaimana orang-orang beriman yang sudah kadung suka dengan kelezatan iman, ketika dihamparkan padanya kelezatan yang rendah, itu enggak menerima jiwanya. Walam taltafit ilaihi, kalbunya tidak noleh kepada kelezatan yang rendah itu. Wa nafarat nafsuhu minhu, jiwanya berlari akan kerendahan itu. Jadi bagaimanapun, orang-orang beriman yang terbiasa dengan kelezatan ibadah itu tidak akan bercampur dengan orang-orang yang berada di kelezatan syirik, kelezatan maksiat. Walau ya betul, kadang orang beriman ada yang terjatuh maksiat dan seterusnya, tetapi fastaghfirullah, langsung istighfar dia. Lalu bagaimana orang yang paling mendapatkan kesempurnaan nikmat ini, kelezatan ini? Kata Ibnu Qayyim, wa akmalun nasi ladzatan man jumi'a lahu baina ladzatil qalbi war ruhi wa ladzatil badan. Manusia yang paling sempurna kelezatannya adalah sesiapa yang terkumpul untuknya dua hal, berkumpul pada dirinya dua hal. Satu, kelezatan hati dan ruh. Kelezatan hati dan ruh. Dan kedua, kelezatan badan, kelezatan ma'nawi dan kelezatan material. Itu kalau berkumpul padanya dua itu, itu masya Allah. Fahuwa yatanawalu ladzatihil mubahata ala wajhin la yanqusu haddahu minad daril akhirah. Orang seperti ini dari segi ma'nawi dia merasakan kelezatan ibadah, dari segi material dia juga mapan dan enak. Maka dia, orang seperti ini, menikmati kelezatan yang diperbolehkan namun tanpa mengurangi bagiannya di hari akhir. Jadi di dunia dia merasakan kelezatan dari segi badan, harta, iya, ibadah juga alhamdulillah. Dan ternyata selezat-lezat yang dia rasakan itu tidak mengurangi bagiannya di akhirat, tetap dapat nanti di akhirat. Itu enak banget itu. Dunia akhirat dapat lezat dua-duanya. Wala yaqta'u 'alayhi ladzat al-ma'rifati wal mahabbati wal unsi bi rabbih. Kelezatan yang dia rasakan dari kelezatan kalbu dan badan, material, pakaian, kendaraan, rumah, itu tidak memutus kelezatan mengenal Allah, tidak memutus kelezatan mencintai Allah, tidak memutus kelezatan berdekatan diri dan berkasih sayang dengan Allah azza wa jalla. Ada orang-orang seperti itu jemaah. Dunia dia genggam, akhirat di hadapan. Ajib, masya Allah. Enak hidupnya, enak, wallahi enak. Memang tetap di dunia ini ada rintangan, ada ujian betul. Tetapi ketika Allah berikan dia hidayah dan kelezatan duniawi dan ukhrawi, maka semua itu rasanya tuh ringan. Fahada mimman qala ta'ala anhu, qala ta'ala fihi. Inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala surah Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Allah keluarkan untuk dinikmati oleh hamba-hambanya, dan siapa yang berani mengharamkan thayyibat minar rizq, yaitu hal-hal yang baik dari rizki, berupa makanan, pakaian, rumah, properti, anak-anak, keluarga, thayyibat min rizq. Siapa yang berani mengharamkan? Jangan asal mengharamkan. Qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Katakanlah semua itu untuk orang-orang beriman di kehidupan dunia. Tujuannya tulus untuk hari kiamat nanti juga dapat yang lebih baik. Artinya dunia dia orang beriman dapat zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Di dunia dia mendapatkan perhiasan yang Allah Ta'ala keluarkan untuknya nikmati, dari yang halal, dari perhiasan. Seperti pakaian, ini pakaian perhiasan ya. Kendaraan termasuk perhiasan. Bahkan jam tangan pun termasuk perhiasan. Selama bukan gelang, dia jam tangan perhiasan. Tidak diharamkan selama bukan emas ya. Untuk laki-laki ya, kalau perempuan boleh. Itu nikmat, nikmat Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya. Pakailah perhiasan kalian di setiap menuju masjid. Terutama untuk salat, untuk kajian juga. Maka berpakaian yang bagus menuju rumah Allah ini termasuk hal yang disyariatkan selama tidak menimbulkan kesombongan, tidak berlebihan, tidak mubazir. Ini nikmat. Ini nikmat. Bahkan dengan kita berpakaian bagus ke rumah Allah, itu akan memotivasi hamba-hamba Allah untuk semakin semangat beribadah. Beneran. Coba kalau misalnya kita ke rumah Allah dengan pakaian yang rendah, pakai kaos hitam, ada tulisannya Metal Ica. Tahu Pak Metal Ica, Pak? Metallica. Hah? Ada gambar tengkorak habis itu. Ini perhiasan syaitan. Ya, tapi kalau misalnya ke masjid pakai songkok, pakai baju koko, pakai sarung, orang tahu ini perhiasan menuju rumah Allah. Ya. Nah, enak kan? Enak. Wa thayyibat min ar-rizq. Hal-hal yang baik dari rezeki. Dan sekarang hal-hal yang baik, maksudnya yang halal baik itu banyak sekali. Walaupun kalau dikonsumsi berlebihan, itu bisa melemahkan atau menyakiti badan. Kenapa anak-anak sekarang, anak-anak kecil ya, pertumbuhannya, pertumbuhan psikologisnya kok beda dengan anak-anak kita dulu atau bapak-bapak dulu? Nah, sekarang memang relatif bisa jadi lebih pintar, lebih cepat mencerna dan lebih cepat meniru, karena thayyibat minar rizq. Karena zaman sekarang dibukakan pintu-pintu kebaikan dari rizki sebenarnya. Apakah itu baik? Itu kemurahan dari Allah, tapi itu akan menjadi hisab di hari akhir. Coba sekarang anak-anak kita, refleksikan di kita deh, Pak. Dulu ketika kita masih kecil, orang tua kita ngasih makan apa? Paling tempe, tahu, dan semisalnya, gak jauh beda. Sehari bisa itu-itu aja lauknya. Sekarang coba kita sendiri ketika memberi anak makan, bisa aja sehari 3 kali makan beda semua, belum jajannya. Jadi gizinya beda, gimana? Makanya hasilnya beda, kelakuannya juga beda. Memang itu thayyibat minar rizq, tidak bisa kita haramkan. Gak boleh minum kopi, gak boleh minum teh, gak boleh makan apa ya? Apa yang sekarang lagi hits itu apa, Pak? Makanan, Pak? Gak ada, Pak? Biasanya makan tempe doang, Pak? Kopi, koki. Hah? Makanan Korea, ya. Itu ada inian halalnya enggak sih? Ada. Iya. Ya khalas, halal, halal. Kita enggak bisa makan haram, enggak bisa. Iya. Enggak boleh makan nasi goreng seafood misalnya. Enggak, semuanya halal. Jadi jangan diharamkan kalau memang tidak ada sebab pengharaman. Semua itu nikmat. Apakah di sini orang beriman dan orang yang tidak beriman menikmati semua? Iya. Bedanya di mana? Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah Semua itu untuk orang beriman di kehidupan dunia juga straight, nanti di akhirat mendapatkan yang lebih afdal dari itu. Beda dengan orang-orang yang kufur kepada Allah. Iya, nikmat di dunia, tapi sebatas terputusnya dunia dah kelas, nikmatnya hilang. Sekarang ini aja maksudnya, Nabi SAW memerintahkan kepada salah satu sahabat yang masih kecil, ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah ketika memakan. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Kul mimma yalik, makan yang dekat-dekat aja, jangan comot yang jauh-jauh. Taib, kalau seseorang dia ketika makan, dia ingat hadis itu, mengamalkan bismillah dengan tangan kanan dan tidak kelihatan maruk, itu sudah ada pahala yang menunggu dia di akhirat nanti. Padahal hal yang mungkin sederhana. Sekarang kalau orang-orang yang kufur kepada Allah, apakah mereka bilang bismillah? Pakai tangan kanan? Mungkin. Tetapi pakai tangan kanan ketika makannya mereka tidak ada nilai ibadah sama sekali. Berarti hanya terputus kelezatan itu. Udah. Nanti juga BAB selesai. Jadi orang beriman kelezatannya itu, ada kelezatan dunia yang dirasakan dari pakaian, makanan dan seterusnya, tetapi kelezatan akhirat dia dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara yang ajaib lima, kita kan tadi makan, kita makan bismillah, makan. Selesai makan, ada doa yang kalau kita baca doa itu selesai makan apapun makanannya itu, maka Allah akan ampuni dosa-dosa sebelumnya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa. Silakan cari doa itu jemaah sekalian, doa sahih. Segala puji bagi Allah yang telah memberi saya makanan ini dan juga merezekikan saya ini tanpa usaha dari saya dan tanpa kekuatan dari saya. Artinya, ya saya berusaha dan saya punya kekuatan, tapi semua itu dari Allah azza wajalla. Semua dari Allah. Maka Allah ampuni dosa-dosa sebelumnya. Bayangkan jemaah, makan enak, apalagi dapatnya makanan mahal, makanan sultan misalnya, ya gratis lagi, ya gratis, termasuk makanan sultan, enak, masih fresh, masih hangat gitu. Habis makan baca, orang habis makan kadang-kadang baru bilang alhamdulillah ketika tahap, alhamdulillah baru tahap. Jangan nunggu tahap habis selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Diampuni dosa-dosanya. Nikmat dunia dia rengkuh, nikmat akhirat dijanjikan kepadanya. Masyaallah. Gimana enggak enak tuh jemaah sekalian? Di sini nanti ada makan enggak, Pak jemaah? Habis ini ada makan enggak, Pak? Enggak ada. Oh, berarti ya udah di rumah masing-masing diamalkan ya. Enggak, saya kira ada soto ya. Nah, kalau itu bisa diamalkan itu nanti kita habis makan, ya udah amalkan itu. Dosa-dosa diampuni sebelumnya. Masya Allah. Betapa murahnya kebaikan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya jadi ya, kita sebagai orang beriman bersyukur dengan kelezatan sesuai dengan kadar cita-cita kita. Semakin cita-cita kita menuju Allah, maka semakin lezat itu ibadah. Bahkan dunia ini semakin lezat bukan karena zat dunianya, tapi kita ada cita-cita tersimpan yaitu lillahi ta'ala. Semua dari kita punya kendaraan. Orang-orang kafir pun punya kendaraan. Tapi apa tujuan punya kendaraan dan apa tujuan menaiki kendaraan? Semua orang bisa keluar rumah, tapi ada yang berdoa, ada yang tidak. Semua orang keluar rumah, ada yang selamat, ada yang tidak. Dan semua dari kita berpotensi selamat, berpotensi tidak di jalanan. Seseorang keluar rumah, dia bilang bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah, menyebut nama Allah, saya tawakal kepada Allah, tiada kekuatan dan tiada perubahan kecuali dengan sebab Allah. Kemudian di jalan qadar Allah dia apa? Kecelakaan. Taib. Apakah itu hina buat dia? Tidak. Karena dia sudah tetap mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Enak. Walaupun kecelakaan itu sabar. Namun kalau orang yang kufur kepada Allah keluar rumah, udah keluar rumah, enggak ada nilai ibadah, kelezatannya hanya di situ-situ aja. naik kendaraan kemudian. Naik kendaraan. Orang beriman nikmat naik kendaraan. Ketika udah istawa ala rakibih, yaitu udah naik di atas kendaraan dah, dia bilang apa? Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ada doanya. Ketika kemudian meninggi, dia bilang apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika menurun, dia bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan bisa jadi dia berzikir ketika jalan. Masyaallah. Nikmat. Sekarang kalau misalnya orang-orang yang kufur kepada Allah atau yang sering bermaksiat, ya, naik, udah nikmatnya di naik mobil saja. Tidak ada nikmat kelezatan zikir dan mengingat Allah. Tidak ada nikmat bahwa saya nanti di hari akhir ganjaran jauh lebih besar daripada dunia ini. Orang-orang yang keluar dari majlis di subuh hari, pagi hari, keluar dengan kemenangan, yang mana syaitan-syaitan membenci orang-orang seperti ini. Banyak dari syaitan-syaitan dari kalangan manusia melihat jemaah berhamburan dari masjid, sakit hati mereka. Padahal Allah berikan kemenangan pada orang-orang yang berjemaah ini. Apalagi kalau salat subuh. Sekarang misalnya nih, subuh mak jalan ke masjid, dihapuskan dosa-dosanya sesuai dengan jumlah langkah kakinya. Dia angkat derajatnya sesuai dengan jumlah langkah kakinya menuju masjid. Yaitu kalau jalan kaki ya, konek motor, Allah lebih tahu ya seberapa ya. Nah kemudian masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, minta dibuka pintu rahmat. Masya Allah, Allah bukakan pasti. Kemudian sholat baik qobliyah maupun sholat sunnah tahiyatul masjid, yang mana ganjaran lebih dari dunia dan seisinya. Itu udah menang telak. Menang telak atas orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah atau orang-orang yang tidak sholat. Menang telak jauh, jauh, jauh. Sholat subuh berjamaah, kemudian ikut ta'lim, kemudian sholat syuruk, pahala seperti haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Pulang nanti kita gak boleh ujub ya, enggak, ini maksudnya hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Pulang nanti dalam keadaan, semoga Allah terima semua amal kita, dalam keadaan udah fix. Itu baru satu pagi. Bagaimana kalau rutin tiap hari? Masya Allah. Namun Allah Ta'ala sembunyikan ganjaran-ganjaran di hari akhir supaya kita gak sombong. Itu pun kalau Allah terima ya, ya kita berharap. Kita gak tahu apakah ada amal kita yang terima saat ini atau tidak, tapi kita gak tahu. Allah yang menerimanya atau menolaknya. Ya. Sekarang sepertinya sudah masuk waktu syuruk atau belum lima? Udah? Sudah ya, maka kita cukupkan sampai sini aja. Wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak ada pertanyaan? Oh ya. Perhiasan. Mas. Jam mas. Diapakan? Baik. Jam emas ini boleh dijual. Hah? Enggak dipakai. Oh, Bapak punya jam emas. Laki-laki, untuk laki-laki jamnya ini. Yang lebih sahih dari pendapat ulama bahwa saya jam emas tidak boleh. Kecuali jam dinding mungkin boleh. Bapak kalau mau kasih ke saya boleh, nanti saya jual. Insya Allah lebih mudah kayak gitu, Pak. Ya itu Bapak boleh jual. Ya boleh jual. Kemudian ya udah. Jadi harta milik Bapak. Uang hasil penjualannya. Itu bukan urusan Bapak lagi. Umar bin Al-Khattab itu juga pernah membeli sutra murni, ya, kemudian dikasihkan ke saudaranya yang masih kafir. Maka itu udah urusan mereka. Nah kita ketika menjual emas itu, ini kan sebenarnya emas itu ya, kita jual niatan emasnya gitu loh, nilai emasnya kita niatkan. Maka khalas, itu urusan nanti dibeli sama siapa, laku atau enggak, itu bukan urusan kita lagi, Pak. Seperti itu, ya, begitu. Atau mau saya bantu jualin, Pak? Ya wa yakum jazakumullahu khairan. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.